ろうそくせぼと、オラペトランリオ、センタカロクエオロ、ナンチャニさあ行きウェスペトコアンエルマンウェディトトコエンガウェコチウォララニSaiki wengawe loro Koeng larani rakiro kiro Opo kurang leku kemati Api elemu tang tang pani Kudune weiso ngerteni Kini yang larani Kembang hati senta rumati Alun saiki wes rawa Kapeki koe sing jalan Karma rakleru nekani Gil! Deh Bi hubungan lo Ica Iya abi-abi ae Arek kok ngono kok gue tenane ne? Eh ngono piye maksud Lah bocah londe ngono ae Maksud lo apa? Loh Londe gue Londe piye maksud gue? Naman saiki wengawe loro Koe larani ra kiro kiro Opo kurang leku kemati Api elemu dume wengi iki gawe crito sing kutune ora mesti masalah ati anane mung kelaran kenyataan loro ati wes sekocengan. Ingin ku karo koe tapi angele kok koyo ngene pancen salahku koe wis ono sing duwe kok iso aku isih karo ke. Koplake aku ngarep ke sing ora mesti padahal bene dadi siji ning nyatane aku sing loro ati manungsa. Thank you. salah. Aku tak pasrah ngalah. Timbang suwe-suwe hatiku rucah. Kau istah ngali pindah. Terima kasih.